Masih telah lama ku nantikan saat indah dalam hidupku, kau ada di sampingku. Kasih tetaplah kau di sini. Tiada penggantimu dekat.